Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Khaliki kulli syai. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa salatullahi wa salamu ala habibina sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana tsabbit qulubana ala dinik. A'inna ya rabbana ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Wa ihsurna yaumil qiyamati ma'a zumrati al-muwahhidin. Wa ma'a habibika sayyidina Muhammad. Warzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut. Wasyahadata indal maut wal jannata ba'dal maut amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan Syekh Ad-Dardir dengan kitab Al-Kharidatul Bahiyyah. Kita sudah sampai kepada nazam, kepada nazam wal fi'li takhallus lil ghairi wahdaniyah fi dhati aw sifatihi al aliyah wal fi'li wahdaniyat sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Allah Maha Tunggal, dan untuk sampai kepada keyakinan yang benar tentang kemahatunggalan Allah, kita harus bisa menafikan, meniadakan tentang berbilangnya Allah, baik yang atau yang disebut dengan al-kumum al-homsah. Berbilang dalam lima hal harus kita nafikan, kita tolak. Yang pertama, berbilang dalam zat yang terpisah, berbilang dalam zat yang menyatu. Yang kedua, berbilang dalam sifat yang terpisah. Yang kedua, berbilang dalam sifat yang berada dalam had yang satu, dalam dat yang satu. Sudah dibahas kemarin panjang lebar. Yang kelima adalah, yang harus kita tolak adalah berbilangnya pekerjaan yang dimiliki oleh dat selain Allah. Adanya pekerjaan lain yang dimiliki selain Allah. Jadi kalau orang beriman kepada Allah, kita ulas sedikit bahwa iman kepada Allah Maha Tunggal. Akan tetapi, mungkin seseorang bisa mengatakan tidak ada Tuhan dua. Berarti dia sudah menafikan kam al-mut al-mungfasil bidzat. Tidak ada dua zat yang namanya Tuhan. Hanya ada satu. Kita tiadakan dua zat. Mungkin orang mengatakan Tuhan satu, tapi ternyata Tuhan satu itu terdiri dari, itu juga belum iman. Katanya Tuhan satu, tapi Tuhan satu terdiri dari unsur-unsur di dalamnya. Maka itu belum beriman. Karena setiap unsur itu akan dilacak nanti. Unsur itu, unsur Tuhan tiga tadi, atau oknum, terserah apa sebutannya, kalau dipisah jadi Tuhan atau tidak. Kalau di saat dipisah tetap jadi Tuhan, berarti Tuhan sudah jelas berbilang. Tuhan, Tuhan, Tuhan berkumpul menjadi satu kesatuan Tuhan. Enggak sah. Sebab Tuhan tetap berbilang. Kemudian jika kita katakan bahwasanya unsur-unsur tadi atau oknum itu di saat terpisahkan, maka oknum dan unsur tersebut tidak akan bisa jadi Tuhan. Maka yang di saat dipisah tidak jadi Tuhan, maka dikumpulkan pun tidak akan jadi Tuhan. Maka gak bisa kita katakan Tuhan itu terdiri dari, Tuhan tetap tunggal. Baik, kemudian sifatnya pun demikian, kita tidak boleh meyakini Allah punya sifat kudrah dua. Sifat kudrah itu hanya satu, dengan kudrah yang satu yang tunggal itulah. Jadi bukan dalam datnya saja yang kita katakan tunggal, sifatnya. Karena kalau kita mengatakan Allah punya sifat kudrah dua, ini juga problem nanti. Untuk menciptakan dirimu itu pakai kudrah yang mana? Kudrah A, kudrah B. Sama seperti adanya Tuhan dua, maka batil itu semuanya. Jadi yang kita katakan tunggal bukan sekedar Allah, zat Allah yang Maha Tunggal, tapi sifat-sifat Allah pun harus kita katakan tunggal. Sebab mengatakan sifat kudrah itu dua, itu sama dengan mengatakan Tuhan dua. akal tidak bisa nerima, maka harus dibantah. Yaitu tadi, kalau Allah punya kudroh A sama B, sekarang menciptakanmu kudroh yang mana? Kudroh A. Kalau memang kudroh A yang menciptakanmu, kudroh B fungsinya apa? Kuasa atau tidak terhadap dirimu kudroh B? Ya, kuasa. Kalau kudroh B kuasa, nanti akan rebutan kekuasaan dengan kudroh A. Maka itu sama dengan batalnya Tuhan dua. Kemudian yang kelima adalah, tidak boleh kita meyakini bahwasanya ada di sana berbilang pekerjaan. Artinya Allah yang menciptakan semuanya. Allah yang menciptakan. Tidak boleh ada keyakinan bahwasanya selain Allah punya kekuatan menciptakan seperti Allah. Ini tak sah. Nah, ini yang akan dikembangkan dalam bait selanjutnya. Jadi misalnya, yang menciptakan adalah Allah. Kalaupun ada orang berkarya bikin lemari dan sebagainya, itu hanya bukan membuat dari dasar asalnya. Kita hanya merubah saja. Dari ini kita bentuk ini itu dan sebagainya. Asalnya Allah yang menciptakannya. Tapi dari tiada menjadi ada itu Allah. Termasuk yang menciptakan pekerjaan kita adalah Allah. Allah yang menciptakan pekerjaan kita. Sehingga nanti tidak boleh ada orang berkeyakinan bahwasanya ada orang bisa menciptakan pekerjaannya sendiri. Sebab pekerjaan adalah af'al. Itu kalau af'al Allah, pekerjaan Allah boleh berbilang. Pekerjaan Allah boleh berbilang. Tapi tidak boleh ada orang berkeyakinan selain Allah punya pekerjaan. Seperti pekerjaan Allah. Itu syirik. Kalau pekerjaan Allah berbilang, Allah memberi rizki, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Itu pekerjaan semuanya. Memberi rizki, menghidupkan, mematikan. Tapi kalau ada orang berkeyakinan bahwasanya pekerjaan Allah mematikan misalnya. Kemudian kita meyakini ada orang yang punya pekerjaan seperti pekerjaan Allah, syirik. Sebab tidak boleh ada pekerjaan dinisbatkan kepada selain Allah. Dan semua pekerjaan itu ciptaan Allah. Tapi dia yang membunuh, dia tidak akan bisa membunuh secara sesungguhnya. Kalau bukan karena dibarengi dengan kuasa Allah dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikembangkan. فَتَأْثِيرُ لَيْسَ إِلَّا لِلْوَحِدِ الْقَهَارِ جَلَّ وَعَلَى. Jadi pengaruh yang sesungguhnya kepada semua yang terjadi di semesta ini tidak ada kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh ada yang berkeyakinan bahwa api itu membakar karena zatnya api itu pembakar. Kita tidak boleh meyakini yang demikian itu. Akan tapi ketahuilah, api bisa membakar karena Allah, kekuasaan Allah, dan Allah kehendaki. Dulu sudah pernah kita bahas dalam majlis, dalam pembahasan awal kitab ini, ada hukum namanya hukum adi, hukum kebiasaan. Karena kita sering melihat setiap hari berulang-ulang, maka sudah terekam oleh otak kita, sehingga kita menyadari kebiasaan. Sehingga kalau api nyentuh sesuatu yang kering, maka akan kebakar. Itu kan hukum adi. Nah, kalau hukum adi, hukum kebiasaan ini bisa saja tidak berlaku. Biarpun api menempel sesuatu yang umumnya kebakar, bisa jadi tidak kebakar. Maka muncullah yang namanya mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kita harus tetap meyakini bahwa semua itu karena Allah. Ini pekerjaan Allah. Jadi yang punya pekerjaan yang bisa menjadikan kebakar ini adalah Allah. Enggak ada yang lainnya. Nah, maka nanti ada di dalam pembahasan ini ada tiga kelompok besar di dalam akidah kita. Yang pertama adalah Jabariyah, berkenaan dengan pekerjaan seorang hamba. Mula-mula berbicara tentang pekerjaan secara umum, pekerjaan burung, pekerjaan ini, tapi akan difokuskan kepada pekerjaan kita sebagai manusia. Pekerjaan seorang manusia, makan, minum, dan apapun yang dikerjakan manusia, itu bagaimana urusan kita dengan pekerjaan tersebut? Sebelumnya, ada kaum falasifah, filosof. Filosof itu meyakini bahwasanya segala yang terjadi ini adalah karena tabiatnya sesuatu tersebut. Artinya api membakar karena memang zatnya api itu pembakar. Api membakar karena zatnya api itu pembakar. Maka ini kaum falasifah dan hukumnya kafir. Kita tidak boleh mengatakan api dengan sesungguhnya yang membakar. Cuman kalau sifatnya adalah dalam bahasa lain bukan sesungguhnya. Misalnya apa? Obat ini membuat saya sembuh. Tapi orang beriman tidak mengatakan, tidak meyakini obat yang menjadikan sembuh. Tapi Allah hanya melalui perantara yang namanya obat. Api yang bersentuhan dengan kertas yang kering akan kebakar dan hangus. Yang membakar adalah Allah. Bukan karena api itu menjadikan kebakar, tidak. Dan ini harus dijaga karena nanti ini mukaddimah keyakinan kita akan adanya mukjizat. Kejadian yang luar biasa terjadi pada Nabi seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Dibakar, mestinya hangus. Akan tapi Allah menjadikan api itu tidak berarti dengan Nabi Ibrahim. Kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Maka ada kelompok yang mengatakan ini kaum falsifah. Kaum falsifah mengatakan bahasanya semua ini bekerja karena kekuatan dirinya sendiri. Api membakar karena kekuatan api. Nah ini. Maka dia kafir. Api membakar karena kekuatan di dalam diri api itu sendiri, kafir. Maka ini disebutkan ayat selanjutnya, "Wa man yakul bit-tab'i aw bil-'illati." Perbedaan antara bit-tab'i aw bil-'illati. Barang siapa yang mengatakan bahwasanya api itu membakar karena memang tabiat karakternya api itu pembakar, atau bil-'illati ada sebab akibat. Kalau ada sebab, ada akibat. Berbeda. Kalau bil-'il bit-tab'i, maka api itu pasti akan membakar menurut keyakinan orang falsifah, kaum falsufin. Api itu pasti membakar secara tabiatnya, karena tabiatnya api itu membakar asalkan terpenuhi syaratnya. Syaratnya apa? Bersentuhan dengan sesuatu yang dibakar, dan sesuatu yang dibakar itu adalah kering, tidak basah. Ini syarat. Syaratnya adalah bersentuhan. Terpenuhi syarat, dan intifa'ul mani, tidak adanya penghalang. Syaratnya terpenuhi, api, kertas. Bersentuhan api dengan kertas menjadikan sebab kebakar. Kalau memang ini sudah terpenuhi syarat sama intifa'ul mani. Syaratnya adalah nempel, api nempel dengan kertas. Yang kedua, kertasnya adalah tidak basah. Basah menjadi penghalang. Kalau kertasnya basah, api nyentuh tidak membakar. Nah, yang meyakini bahwasanya api membakar dengan dirinya sendiri, maka kafir dia. Yang membakar adalah Allah. Yang menjadikan api membakar adalah Allah. Dan ini kita lacak terus keyakinan semacam ini. Karena kaum filosof tidak bisa memahami tentang Allah. Kalau Allah yang membakar. Ada nanti yang mengatakan bil-illati, illah. Sebab dan akibat. Kalau illah, selagi ada illat, ada sebab, pasti ada akibatnya. Ini sama, tidak iman, tidak beriman. Jadi selagi ada sebab, ada akibatnya. Ada sebab, ada akibatnya. Ini sama, ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang benar dalam keimanan. Intinya bahwasanya, yang meyakini bahwa ada sesuatu yang bisa membakar, membakarkan pekerjaan dengan dirinya sendiri, maka kafir. Kembali kepada pembahasan sebelumnya bahwa yang punya pekerjaan hanya Allah. Allah wahdaniyat. Kita harus kita tinggalkan, kita tepis kam yang kelima, kam fil af'al, al-munfasil fil af'al. Tidak ada selain Allah yang punya pekerjaan, yang punya pengaruh dari dalam zatnya itu sendiri. Selain Allah tidak ada. Harus kita yakini begitu. Tidak air menjadikan kita itu adalah puas dalam tenggorokan kita, tidak api membakar, tidak pisau memangkas, tidak. Tapi kita kembalikan semua pekerjaan kepada Allah Subhanahu, tidak ada. Kemudian dikembangkan kepada manusia. Manusia dengan pekerjaannya, itu juga pekerjaan ini yang menciptakan adalah Allah. Yang menciptakan pekerjaan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bukan orang menciptakan pekerjaannya sendiri. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan yang menciptakan apa yang kau lakukan. Di sini ada tiga kelompok. Namanya kelompok Jabariyah. Yang kedua kelompok Qadariyah, di dalamnya adalah kaum Mu'tazilah. Yang ketiga adalah kita Ahli Sunnati wal Jama'ati. Kalau Qadariyah itu mengatakan bahwasanya kita ini enggak punya kemampuan apapun, tidak punya kemampuan dan tidak punya keinginan apapun. Maksudmu gimana? Kita ini seperti bulu yang berterbangan, ditiup angin ke sana, kemari ngikut. Artinya apa? Kita ini enggak punya pekerjaan. Enggak punya kemampuan untuk itu semuanya. Nah, ini Jabariyah dan ini kafir. Karena bahaya menghilangkan keyakinan bahwasanya ada tanggung jawab di antara kita. Sehingga kalau dia berzina mengatakan Allah yang menjadikan saya berzina. Kan kerjaan Allah nanti. Mabuk Allah. Ini dari Allah. Pekerjaan Allah. Ini bahaya sekali. Menisbatkan ini semua kepada Allah. Ada kaum Qadariyah. Kaum Qadariyah itu mengatakan aku mampu dan aku bisa. Mu'tazilah. Dan Mu'tazilah tidak dikatakan kafir. Sebab biarpun dia mengatakan misalnya, aku punya pekerjaan tapi mengatakan aku sendiri ciptaan Allah. Masih selamat. Tapi dia adalah sesat dalam akidah ini. Nah, bagaimana dengan ahli sunnati wal jamaati tentang pekerjaan yang kita lakukan dan bagaimana dengan kemauan kita di hadapan kemauan Allah? Bagaimana kita agar ada tanggung jawab di hadapan Allah? Karena itu dikatakan bahasanya pekerjaan kita dari Allah. Allah yang pelaku daripada ini semua. Makanya pekerjaan kita yang menciptakan adalah Allah, bukan pelaku. Yang menciptakan pekerjaan, kedip, jalan, gerak kita ini adalah Allah. Yang menciptakan adalah Allah. Apapun yang kita lakukan yang menciptakan pekerjaan ini adalah Allah. Tidak boleh ada yang berkeyakinan bahwasanya ada selain Allah yang menciptakan pekerjaan kita. Qadariyah mengatakan, aku yang menciptakan, ini buktinya aku bisa ngangkat. Ini pekerjaan aku yang buat. Dan aku yang berkehendak. Ini Qadariyah dan Mu'tazilah. Ini berbahaya, tidak sampai derajat kafir. Satu sisi mereka ingin mengatakan kamu harus punya tanggung jawab karena pekerjaanmu. Lihat. Jadi aku yang bisa mengontrol diriku sendiri. Ini dalam bahasa lain karena Allah mempunyai kudrah yang dititipkan. Ini termasuk bid'ahnya mengatakan kudrah yang dititipkan. Jadi kalau dititipkan dengan kudrah seolah-olah bisa beraktivitas semaunya. Ini berbahaya sekali dalam akidah. Maka ahli sunnah wal jamaati jalan tengah. Coba, kita dengan pekerjaan kita. Kalau ada orang mengatakan, aku bisa melakukan semuanya. Iya, bisa melakukan. Betul, ini. Aku bisa melakukan, aku bisa mengambil dan sebagainya. Tertipu kaum Mu'tazilah dengan ini semuanya. Dia tidak sadar bahwasanya pada suatu ketika dia tidak bisa ngapa-ngapain. Musim dingin tiba, ternyata dia begini. Coba katanya kamu bisa ngatur dirimu, coba diem. Gak bisa diem, kenapa kamu seperti itu? Siapa yang menjadikan kamu gerak kayak gitu? Allah. Berarti sebenarnya ada yang mengontrol kamu adalah Allah. Hanya di sini ada Allah memberikan kepadamu kehendak. Dan bersama kehendakmu itulah Allah memberikan kekuatan. Jadi begini. Kehendak kita di hadapan kehendak Allah. Inilah yang paling pelik di dalam akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati adalah masalah kasb ini. Pembahasan ini sehingga banyak orang dari ahli sunnati wal jamaati asy'ariyah yang belajarnya setengah-setengah akhirnya kepleset masuk Mu'tazilah. Kalau tidak masuk Jabariyah. Jadi sederhana. Kamu punya tanggung jawab loh ya di dalam urusan yang kau lakukan. Loh, tapi kan pekerjaan dari Allah. Baik, pekerjaan memang dari Allah. Dan kehendak-kehendak Allah. Loh, kehendak-kehendak Allah. Lalu kehendakku di mana? Lah kalau kehendak Allah, kenapa saya dihukum? Kemana saya mau neraka? Kenapa zina dicambuk? Kan kehendak Allah. Kaum Jabariyah. Yang berkehendak adalah Allah. Baik, yang berkehendak adalah Allah. Tapi kamu punya kasab. Kasab kamu punya usaha. Allah menghendaki kamu berusaha. Dan dibahas para ulama berjilid-jilid mengarang buku ini. Akhirnya coba kita simpulkan yang gampang saja bagaimana sih? Kok ruwet banget tentang masalah itu? Tapi ini masalah detail. Jangan sampai ada orang seperti kaum Jabariyah di saat berzina lalu mengatakan, dari Allah. Kalau dari Allah gimana gak boleh dihukum? Ya dari Allah kenapa kamu hukum? Baik, sederhana. Ambil palu, cepek mukanya. Kenapa kau pukul aku? Dari Allah. Gitu saja. Kaum Jabariyah dia. Jabariyah dia. Ceter, jangan bilang, jangan marah ke saya. Karena Allah. Kan dari Allah. Jabariyah sudah kita pinggirkan. Yang main. Qadariyah. Jabariyah sudah bebas, lolos. Qadariyah meyakini. Nah ini aku bisa berbuat. Aku berkehendak. Benar kamu selalu bisa berkehendak? Iya, saya bisa berkehendak. Lihat, aku berkehendak dan aku bisa melakukan. Aku pengen ngambil buku. Tanyakan kepada sebagian orang tuh. Padahal dia hobi sate. Ternyata suruh makan sate. Enggak. Kenapa? Mau muntah. Loh kok bisa? Enggak pengen, San. Kok bisa? Coba kamu pengen. Enggak bisa pengen. Masuk rumah sakit kan dia. Loh. Kamu katanya sombong. Oh, saya bisa ngatur kemauan saya. Mana sekarang? Demam sedikit saja sudah enggak enak makan nasi. Ayo, penginanmu di mana tadi? Ayo pengin sudah, enggak usah pergi ke dokter. Saya pengin makan sekarang. Kata kamu bisa mengatur keinginanmu. Demam, sate jadi pahit. Ya, sirup jadi pahit semuanya, lihat. Enggak bisa ngapa-ngapain. Terus apa? Nah, ini singkat ya. Pembahasan ini singkat bahwasanya dalam hal ini, dalam kalimat sederhana ya, adalah tentang kehendakmu. Kamu harus bertanggung jawab dengan apa yang kau kehendaki. Aku berkehendak, aku minum berkehendak. Seseorang pengen melakukan zina berkehendak. Makanya, di saat kehendak pribadinya tidak ada, tidak dihukum oleh Allah. Misalnya, diperkosa. Seorang wanita diperkosa, bukan kehendaknya dia. Dia tidak dosa. Ya. Berkehendak. Jadi kehendak ini. Jadi kalau kehendak tidak ada, mukroh namanya orang yang dipaksa. Dipaksa tidak dihukum. Puasa bulan Ramadan dosa. Ya kan? Tapi tiba-tiba orang, kalau tidak makan tak tembak kau ini. Dan benar yang ini syarat memaksa itu harus ada 7 syarat. Yang memaksa anak kecil pakai pistol air langsung buka, ini kesenangan orang tuanya nanti. Jadi yang maksa harus pakai pistol beneran, orang yang gede bakal nembak beneran, baru Anda makan tidak dosa karena Anda dipaksa, kehendak Anda tidak ada. Baik, jadi Anda punya kehendak, tapi di saat kehendak Anda ini tidak ada, enggak dosa. Orang tidur enggak punya kehendak, ngelantur dia, ngelakuin apa saja, enggak dosa dia. Tidak punya kehendak. Baik. Berarti saya punya kehendak dong kalau begitu. Lalu bagaimana dengan kehendak Allah? Nah, ini kita gabungkan antara kehendak Allah dengan kehendak manusia dalam bahasa singkat. Allah menghendakimu berkehendak, maka kamu berkehendak. Ini singkat, enggak usah panjang-panjang pakai kitab tebal. Allah menghendakimu berkehendak, maka kamu berkehendak. Dan di saat Allah tidak menghendakimu berkehendak, maka rasa sate jadi pahit. Coba. Kalau sudah Allah menghendakimu berkehendak, bertemulah kehendak Allah dengan kehendakmu. Terjadilah apa yang kau lakukan. Terjadilah. Allah menghendaki saya berzina. Begitu. Oh enggak. Allah menghendakimu punya kehendak. Dan kamu sendiri yang menginginkan zina dengan kehendakmu. Jangan bawa-bawa Allah. Dihukum engkau dengan zinamu. Karena Allah menghendakimu berkehendak. Dan dengan kehendakmu engkau melakukan kehinaan. Kau dihukum dengan kehendakmu. Jangan bawa-bawa Allah di sini. Itu. Ini biasanya dibahas panjang lebar, kita simpulkan saja di situ nanti pada akhirnya. Allah menghendakimu berkehendak, maka engkau berkehendak. Kalau Allah tidak menghendakimu berkehendak, coba. Gak bisa, perlu dikasih motivasi. Ngaji, kalau mengkehendak kamu bisa yang ngatur, langsung kehendakku tak rubah, aku pengen jadi ahli surga terus. Ngaji lancar, ini lancar, sedekah lancar, tak klik begitu program pakai di save. Gak bisa begitu. Perlu kita di ini nunggu kehendak dari Allah. Allah menghendakimu berkehendak untuk datang ke sini, maka berangkatlah engkau. Baik. Kita baca nazamnya dan setelah kita tutup. Mana tadi? Wa man yaqul bi tumi'u bil illah fadaka kufran inda ahli al-milah. Yang mengatakan bahasanya api itu membakar dengan diri sendiri adalah kafir, baik dengan tabiatnya atau dengan illat, talazum antara illat dan ma'lul, sebab dan musabab, dan tidak ada hubungannya dengan Allah nanti, maka itu kafir. Menafikan kuasa Allah, mengatakan ini terbakar sebabnya karena ini, Allah ditinggal, kafir. Maka di sini harus dibahas detail tentang teori Big Bang yang mari kita singgung itu, Big Bang. Khawatir Big Bang ini perlu penafsiran. Sesaat pengen menafsiri Big Bang dengan tafsir Islami. Tapi kalau ditinjau, Big Bang adalah dikhawatirkan masuk kepada keyakinan meniadakan sang pencipta. Hanya terjadi dentuman besar terhadap begini, begini, begini. Lalu Tuhan di mana? Ini bahaya sekali tentang teori Big Bang ini. Memang sebagian ulama mencoba menafsiri Big Bang dengan kita tidak perlu dengan urusan Big Bang. Big Bang baru ditemukan beberapa akhir ini, tahun ini. Tidak ada urusan dengan Big Bang. Tidak, kita tidak berurusan dengan khilaf. Kita berurusan dengan Allah yang menciptakan semesta. Ulama yang menganggap teori Big Bang adalah Allah yang membuat ledakan dentuman itu. Kembali kepada Allah, dentuman besar itu. Teori Big Bang. Tidak tahu itu khayalan siapa atau teori siapa, pembuktiannya seperti apa, ribuan tahun yang lalu gimana bisa melacaknya. Memang ada sebagian memang hebat dalam mereka-reka tentang kejadian alam dan sebagainya. Cuman teori Big Bang ini bisa diterjemahkan juga oleh sebagian orang untuk meniadakan tentang pencipta. Ada dentuman besar, proses. Jadi masalah Big Bang memang ada sebagian ulama langsung mengukuhkan begitu saja. Akan tetapi kita amati, memang banyak kadang-kadang pendidikan pendidikan yang dinisbatkan kepada ilmu tanpa kita sadari ternyata kita ini kebawa kepada sebuah pemahaman yang salah. Dulu kita masih ingat ya, masih di SMP dulu kita pernah belajar buku sejarah, buku apa pelajaran sejarah, sejarah itu dia tentang manusia purbakala dan sebagainya itu sebenarnya tak taunya kita diam-diam dijauhkan dari Islam. Ternyata ada gambar orang ya, kera kemudian agak berdiri manusia, fosil-fosil yang saya sebutkan Pithecanthropus erectus, Megasolensis centris. Ini ada Megawajakensis yang dari wajak macam-macam fosil trinil macam-macam. Kita diajak berkhayal tentang wah ini dari asal manusia, mbahmu itu. Mbahnya Darwin itu. Itu kan sebenarnya kepada pemikiran sana. Dan saya suruh ngafal. Mainkan. Dan itulah ilmu yang tidak manfaat. Siapa udah menghafal gak? Yang SMP suruh menghafal atau tidak? Masih hafal sekarang? Mana hubungannya dengan iman itu? Itu sebenarnya Anda telah dibawa kepada keyakinannya tentang Darwinisme. Keyakinan bahwasanya nenek moyangmu kera. Mau dibilang begitu? Ya gak mau. Kenapa kamu hafal? Saya suruh ngafal begitu. Gak hafal, gak lulus begitu. Sampai katanya di daerah Tulungagung sana, saya dekat Tulungagung, enggak percaya ini. Udah di perubahan manusia, hasilnya manusia perubahan manusia ini. Nah ini banyak, termasuk Big Bang ini sendiri harus dikaji dan jangan buru-buru terkagum-kagum dengan yang dikatakan oleh orang kafir tentang penemuan-penemuan baru tersebut. Kita sudah Allah menciptakan bumi dan langit 7 hari dan dalam Al-Quran disebutkan itu untuk pendidikan bagi kita, enggak buru-buru kayak jeder begitu, enggak ada. Allah agar kita tolong ngerjakan rapi. Allah bisa menciptakan semesta dengan sehari, tapi ternyata langit ketujuh atau dengan 7 hari dan seterusnya. Banyak kisah-kisah disebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, kita perlu, kita sudah punya keyakinan, makanya kita sampaikan penemuan-penemuan baru yang ditemukan oleh hamba-hamba Allah itu tidak boleh kita jadikan sandaran untuk membangun keimanan. Akan tapi jika penemuan itu benar, tidak akan bertentangan dengan keimanan. Hanya menambahkan, mengukuhkan saja. Mengukuhkan saja. Tentang Isra Mi'raj dengan planet. Itu mengukuhkan. Tapi iman tidak bangun dengan itu semuanya. Dengan hujah akliyah yang kita ini selama ini kita pelajari. Kemudian dalil-dalil nakri dari Al-Quran hadis Nabi selesai. Bukan dari khayalannya orang barat. Dan baru-baru ini Darwinisme mau bangkit lagi. Ingin menjadikan pencari bukti-bukti palsu bahwasanya teorinya Darwin itu benar. Ini muncul lagi di sana. Ditolak oleh temannya sendiri. Ajib. Teorinya sendiri ditolak oleh kawannya sendiri yang kafir. Memang teori yang salah. Allah menciptakan semesta ini dengan sebaik-baik cara. Menciptakan Sayyidina Adam alaihissalam. Menciptakan bumi, langit dan seterusnya. Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan lagi. Wa man yakul bi quwwatil muda'ati fa dhaka bi'yun fala taltafidi. Barang siapa yang mengatakan bahasanya seseorang bisa melakukan pekerjaan karena kekuatan yang dititipkan oleh Allah di dalamnya, maka ini bid'ah. Itu kaum Mu'tazilah. Kita dengan kudrah, qadimahnya Allah. Allah yang menjadikan kita bisa berbuat. Akan tapi perbuatan kita yang kita lakukan, yang kita kehendaki sangat sesuai dengan kehendak dan kudrah Allah. Lau lam yakun khalas, insyaallah sampai di sini saja karena waktu biasanya kita tutup memang jam 10:30. Hari ini agak ditunda karena hari Ahad berdempetan dengan majelis Ahad Pagi. Ini saja, semoga Allah memberikan kepada kita keimanan. Allah yang menciptakan semuanya. Allah yang menciptakan semesta. Allah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan perilaku kita. Dan semoga Allah menjaga iman kita, keyakinan kita, dijauhkan dari akidah-akidah sesat. Dan semoga Allah mengumpulkan kita dengan ahli iman, memudahkan bagi kita pemahaman akidah. Dan semoga Allah menjaga akidah orang tua kita, guru kita, anak-anak kita semuanya dalam akidah yang Allah ridhoi. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita, urusan orang tua kita, dan urusan anak-anak kita, urusan para santri, urusan para pejuang. Panjang umur, sihat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.